Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha man ba'd. Yang tersisa dari pembahasan sunnah rawatib, yaitu mana yang lebih utama, mengerjakan sunnah rawatib di rumah atau di masjid. Yang benar pada mazhab Hanbali, yang dianggap benar pada mazhab Hanbali, lebih utama mengerjakannya di rumah. Lebih utama mengerjakan rawatib di rumah. Ini yang dipilih Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalannya adalah mengerjakan salat-salat sunnah di rumah. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalannya adalah mengerjakan salat-salat sunnah di rumah, kecuali ada faktor yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di masjid. Kecuali ada faktor yang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakannya di masjid. Hal itu sebagaimana sebaliknya, sebaliknya untuk salat wajib, ya. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat fardu, mengerjakan salat fardu di masjid, baik. Baik. Di masjid. Kecuali ada faktor yang menjadikan beliau mengerjakannya di rumah. Jadi kebalikan dari salat sunnah. Kecuali ada faktor yang menjadikan beliau mengerjakannya di rumah, seperti safar, sakit, atau faktor lainnya yang menghalanginya dari masjid. Nah, jadi kesimpulan dari kita Ibnu Qayyim, ya, untuk sholat sunnah, ajaran Nabi dan amalannya mengerjakannya di rumah. Nah, kecuali ada faktor yang menjadikan Nabi mengerjakannya di masjid. Untuk sholat fardu, ajaran dan amalan Nabi mengerjakannya di masjid. Kecuali ada faktor yang menjadikan Nabi mengerjakannya di rumah. Makna ini terkait dengan ajaran dan amalan Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah di rumah. Makna ini tampak jelas pada hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Iya. Ibnu Umar kan mengatakan hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Beliau menyebutkan di antaranya, ya, rakaatain ba'dal maghrib fi baiti. Rakaatain ba'dal isya fi baiti. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Dan juga 2 rakaat qabla al-fajr, itu juga di rumahnya. Nah, dan hadis Aisyah juga yang telah lewat, yang menyatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, lam yakun yada'u arba'an qabla dhuhr. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Rakaat ini qabla al-qadha, 3 rakaat sebelum salat subuh. Aisyah menjelaskan itu dikerjakan di rumah. Semua itu dikerjakan di rumah. Jadi hadis-hadis ini berpadu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Zaid bin Thabit Al-Ansari. Hadis Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna afdala salatil mar'i, inna sesungguhnya afdala, yang afdal paling utama salatil mar'i, dari salat seseorang, fi baitih, yang dikerjakan di rumahnya, illa sholatal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya, ini afdolnya di masjid. Nah, ini hadith siapa? Hadith Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Inna afdola sholatil mar'i fi baitih, sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama yang dikerjakan di rumahnya, illa sholat al-maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi amalan Nabi pada hadis Ibn Umar, hadis Aisyah dan yang lainnya yang semakna dengan ini, ya, dan sabda Nabi berpadu seluruh hadis-hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah, ya, afdolnya dikerjakan di rumah. Sunnah rawatib afdolnya dikerjakan di rumah. Sudah kita dengar dari Ibnu Qayyim, kecuali ada faktor yang membuat Nabi SAW mengerjakannya di masjid. Nah, bahkan sebagian ulama menegaskan keutamaan ini, keutamaan sholat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah, hukum ini juga berlaku di Mekah dan Madinah. Apa permasalahan yang terkait dengan Mekah dan Madinah? Terkait dengan masalah ini, kita tahu bersama bahwa di Mekah adalah Masjidil Haram, ada Masjidil Haram. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Terkait Masjidil Haram, Nabi mengatakan, ya, salatun fi Masjidil Haram ta'dilu 100,000 salatin fi ghairihi illa al-Masjid An-Nabawi. Satu salat di Masjidil Haram senilai sebanding 100,000 salat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjid Nabawi. Karena perbandingan satu sholat di Masjid Haram dengan Masjid Nabawi adalah 100 kali lipat. Sholatun fi Masjid Nabawi ta'adilu 1,000 sholatin mimma siwah. Nah, yang lainnya dari Nabi SAW, satu sholat di Masjid Nabawi senilai 1,000 sholat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi satu sholat di Masjid Haram itu lebih utama dibandingkan satu sholat nilainya 100 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Satu sholat di Masjid Nabawi 1,000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Jadi satu sholat di Masjid Haram dibandingkan masjid-masjid yang lainnya selain Masjid Nabawi adalah 100,000. Nah, selain masjid Al-Aqsa, kita tidak berbicara tentang Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang sulit Masjid Al-Aqsa. Nah, kita tahu bersama kondisi Palestina. Baik. Tapi Mekah, Madinah, alhamdulillah, ini 3 masjid yang memiliki keutamaan yang besar. Ya, yang dikatakan oleh Nabi pada hadis muttafaq alaih, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh menempuh safar secara khusus untuk mencari keutamaan ibadah di suatu tempat kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram urutan pertama, yang kedua Masjid Nabawi urutan kedua, urutan ketiga Masjidil Aqsa. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di Madinah terkait dengan salat sunnah rawatib? Apakah kita mengatakan tetap lebih utama salat sunnah rawatib di rumahnya daripada salat sunnah rawatib di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Sebagian ulama menegaskan demikian. Tetap lebih utama salat sunnah rawatib di rumah. Ya. Di rumah. Bagi di rumah daripada salat sunnah rawatib di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bagi para musafir yang berhaji atau berumrah dan berada di hotel misalkan sebagai tempat menginap sementara. Nah, kita sudah pelajari bagi musafir, jika dia hukumnya musafir, ya, jika hukumnya musafir maka tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali apa? Sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Nah, namun jika mereka hukumnya hukum mukim, yaitu pada madhab jumhur yang mengikuti fatwa Ibnu Abbas, apabila mereka ke Makkah atau ke Madinah, ya, dengan niat tinggal di Makkah atau di Madinah di atas 4 hari, di atas 4 hari, dan sudah jelas kepulangannya. Dan biasanya begitu. Nah, umrah misalkan itu jelas tiket kepulangan sudah di tangan. Nah, sudah jelas pulangnya. Dan apabila itu di atas 4 hari berarti mukim di situ. Apabila 4 hari ke bawah musafir. Nah, yang hukumnya mukim ya berarti berlaku sunnah rawatib. Karena sunnah rawatib gugur dari musafir saja kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nah, bagaimana hukumnya? Sama bagi mereka yang mukim di sana, yang tinggal menginap di hotel, ya, itu seperti hukum sholat di rumah. Nah, sebagian ulama menegaskan itu lebih utama daripada menunaikan rawatib itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Alasannya, alasan pendapat ini kuat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu kepada sahabatnya, pada para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Di Madinah Nabi menyabdakannya, dan di Madinah ada Masjid Nabawi. Nabi mengatakan afdhal salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, illa salat al-maktubah. Salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Nabi menyampaikan ini kepada sahabatnya dalam keadaan ada Masjid Nabawi. Artinya Nabi membimbing, mengarahkan ya, sahabatnya, umatnya agar salat sunnah di rumahnya itu lebih utama daripada di Masjid Nabawi. Di antara ulama yang menegaskan hal ini, yang berpendapat demikian bahwa sunnah, salat sunnah, rawatib tetap lebih utama di rumah dibandingkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di antaranya adalah Al-Imam At-Tahawi. At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Mushkilil Athar, Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Mushkilil Athar, Syarhu Mushkilil Athar, dan Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughil Maram yang berjudul Fathu Dzil Jalali wal Ikram, dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram Syarh Bulughul Maram. Ana pribadi condong kepada pendapat ini. Nah, dalilnya kuat seperti yang kalian dengar karena Nabi menyabdakan hadis itu di Madinah. Ada Masjid Nabawi. Tetap Nabi mengarahkan umatnya afdal di rumah. Artinya lebih afdal di rumah daripada di Masjid Nabawi. Nabi sendiri ya, ajarannya, amalannya salat sunnah rawatibnya di rumahnya padahal ada Masjid Nabawi. Jadi itu untuk salat fardu. Untuk salat fardu. Jadi kesempatan sekian hari seseorang misalkan berhaji atau berumrah dan mengerjakan sholat fardu, di sana satu sholat fardu ya, senilai yang kita dengar tadi. Nah, atau mungkin kita katakan satu sholat sunnah sekian kali lipat yang dibandingkan di masjid yang lain, tetapi dibandingkan mengerjakannya di rumah lebih utama. Baik. Wallahu a'lam. Nah, ini masalah terakhir yang terkait dengan salat sunnah rawatib. Mengingatkan kembali terkait dengan khilaf berapa sebenarnya jumlah rakaat salat sunnah rawatib. Nah, yang kita ketahui sunnah rawatib itu muakkadah. Tingkat sunnahnya sangat kuat. Nah, sangat dianjurkan sampai-sampai sudah kita pelajari, ya, ada kesempatan untuk mengqadha, ya, ada kesempatan untuk mengqadha apabila terlewatkan karena udzur. Nah, sudah sempat kami sampaikan, kami susulkan, ya, tambahan hadis yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa rawatib itu 12 rakaat sesuai hadis Ummi Habibah. Yani untuk rawatib sebelum zuhur ada 4 rakaat sesuai hadis Aisyah. Yang Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Yang menguatkan bahwa Aisyah menghafalkan apa yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar, karena Ibnu Umar hanya menghafal 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, hadis yang memperkuat tersebut yang telah kami susulkan yaitu hadis Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam jika tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi mengqadanya setelah zuhur. Nah, sudah kami sampaikan nanti ini pada pembahasan qadha sunnah rawatib. Ya. Siapa yang mengeluarkan hadis itu? Hadis Aisyah bahwa Nabi SAW karena idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri, jika tidak sempat salat rakaat sebelum zuhur, ini karena udzur, shallahunna ba'dahu, Nabi mengerjakannya setelah salat zuhur. Siapa yang mengeluarkan? At-Tirmidzi mengatakan hadis itu berderajat hasan. Al-Albani juga mengatakan berderajat hasan dalam Sahih At-Tirmidzi. Artinya, ya, hadis ini menguatkan bahwa itu memang rawatib. Jadi 4 rakaat itu rawatib. 4 rakaat sebelum duhur rawatib. Rawatib qobliyah untuk duhur 4 rakaat, bukan hanya 2 rakaat. Karena Nabi mengqadanya. Yang diqadha hanya rawatib. Adapun selain rawatib tidak diqadha. Salat sunnah mutlak antara adzan dan qomat, ya, ada 2 rakaat. Nah, dan salat sunnah mutlak yang lainnya seperti 4 rakaat sebelum asar, ya, salat sunnah mutlak bukan rawatib, itu tidak diqadha. Nah, baik. Kemudian semakin menguatkan kembali mengenai kekhususan 2 rakaat qabliyah sebelum sholat subuh, bahwa dikerjakan meskipun musafir, beda dengan sholat sunnah rawatib lainnya gugur dari musafir, Karena sholat fardu saja yang 4 rakaat dikosor. Nah, tetapi untuk 2 rakaat qabliyah sebelum subuh tetap dijaga oleh Nabi meskipun dalam safar. Sebagaimana telah disampaikan hadis Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, semakin memperkuat hal itu yaitu hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua-duanya dalam Sahih Muslim. Dua-duanya dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua-duanya dalam Sahih Muslim. Ya. Peristiwa ketika Nabi SAW dalam safar, Allah takdirkan semuanya tertidur, tidak terbangun salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Jadi sudah keluar waktu salat subuh baru bangun Nabi dan Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Ya. Setelah itu Nabi salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat qabliyah. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat, kemudian Nabi salat subuh. Nah, ini dalam safar, ini jelas. Ya. Jelas sekali bahwa Nabi tetap menjaga 2 rakaat itu qabliyah subuh dalam safar. Naam. Jadi lafaz hadis Abu Qatadah, "Tsumma adzana Bilalun," kemudian Bilal azan. "Tsumma adzana Bilalun bis shalah," kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk salat. "Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain," kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. "Tsumma shalla al-ghadata," kemudian salat subuh. Nah, jelas ya. Adapun selain 2 rakaat qabliyah sebelum subuh, rawatib yang lainnya seperti kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dirinya pernah safar bersama Nabi alaihi wasallam, biasa safar bersama Abu Bakar, biasa safar bersama Umar, dan mereka dalam safarnya tidak mengerjakan rawatib. Maksudnya rawatib selain 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, karena rawatib 2 rakaat qabliyah subuh, ya, hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak meninggalkannya, dan hadis Abu Qatadah, hadis Abu Hurairah tadi sudah kita dengar pada peristiwa tersebut, ketika Nabi terlambat bangun, ternyata Nabi sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru kemudian sholat subuh. Terakhir, hendaknya kita jaga dan perhatikan baik-baik sunnah rawatib ini, ya. Kita sudah dengar keutamaannya pada hadis Ummi Habibah riwayat Muslim, dan rincian 12 rakaat itu pada hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada hadis Ummi Habibah dikatakan barang siapa rutin mengerjakannya setiap hari dan malam 12 rakaat itu, maka Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia rumah dalam jannah. Artinya dia masuk jannah. Ini diantara faktor penyebab yang akan memasukkan seseorang dalam jannah. Dan Fungsi rawatib berfungsi untuk menutupi kekurangan sholat fardu, kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan sholat fardu, menutupi kekurangan pada pelaksanaan sholat fardu. Kita tidak memungkiri bahwa ya sholat fardu kita banyak kekurangan, butuh untuk ditempel, ya, yakni untuk disempurnakan kekurangan itu, ya, butuh untuk ditambal, ya. ditambal kekurangan itu, disempurnakan kekurangan itu dengan rawatib. Dalil yang menunjukkan hal itu, bahwa rawatib kita akan menambal, ya, menyempurnakan kekurangan pada pelaksanaan salat fardu, hadis rajul minas sahabah, hadis rajulin minas sahabah, hadis seorang pria dari kalangan sahabat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah, Tahqiq Al-Mishkah, dan juga oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam Al-Jami' As-Sahih kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah fi yaumil hisab, di hari perhitungan amal, adalah amalan salat. Sebelum yang lainnya, salat dulu yang diperiksa, yang dihisab sebelum amalan yang lainnya. Fa in kana atammaha, fa in kana atammaha, maka apabila seorang hamba menyempurnakan salat, salat fardunya, ya, salat wajibnya, kutibat lahu tamatan, kutibat lahu tamatan, kutibat lahu tamatan, ditetapkan, dicatat, ditetapkan baginya salat fardunya sempurna. Hasil hisabnya, salat fardunya sempurna. Wa in lam yakun atammaha, wa in lam yakun atammaha, dan apabila seseorang tidak menyempurnakan salat fardunya, qala Allah azza wa jall, Allah azza wa jall berkata, Allah berkata. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara sesuai kehendaknya. Allah mengatakan, Unzuru, periksa. Jadi perintah Allah kepada malaikat tentunya, para petugas dari kalangan malaikat. Unzuru, periksa. Hal tajiduna li'abdi, apakah kalian mendapatkan li'abdi, bagi hambaku yang sedang dihisab itu, min tatawu'in, dari amalan tatawu', amalan sunnah, yakni salat sunnah, fatukmilu biha faridatahu, sehingga kalian menyempurnakan, tukmilu, kalian menyempurnakan biha dengan sholat sunnahnya itu, faridatahu, kekurangan pada sholat fardunya. Selesai dihisab masalah sholat, thumma zakatu kadzalik, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya juga begitu, yang diperiksa dulu yang fardu, terlebih dahulu yang fardu, thumma zakatu kadzalik, kemudian zakat juga demikian. Ya, jika ditemukan hamba itu menyempurnakan zakatnya, zakat malnya, maka hasil hisabnya sempurna. Jika ada kekurangan, maka ditutupi dengan sedekahnya. Ya, mustahab. Nah, ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. Kemudian amalan-amalan yang lainnya diperiksa dengan cara seperti itu. Ya, begitu pula puasa, kekurangan pada puasa Ramadan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita sunnah rawatib. Artinya insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan beralih ke bab yang baru. Nah, akan masuk pembahasan sujud sahwi. Nah, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Sudah masuk isya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.